Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Sudah kita lewati wujud tasyahudil awal. Agaklah. Saya. Baik. Al-an siyabut tasyahud. Ya. Fala al-manlid rahimahullah siyabu at-tasyahudi. Siyab itu jamak dari siqa. Yani macam-macam atau bentuk-bentuk dari tasyahud. Macam-macam bacaan dalam tasyahud. Itu ternyata tidak hanya satu. Begitu. Bahkan di sini nanti akan beliau bawakan ada sekitar 6 macam bacaan tasyahud. Qala wa 'allamahum sallallahu alaihi wasallam anwa'an min siyaqit tasyahudi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka yakni para sahabat anwa'an beberapa macam dari bentuk-bentuk atau bacaan tasyahud. Al-awwal yang pertama tasyahudu Ibni Mas'udin radhiyallahu an. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud maksudnya adalah dinisbatkan kepada beliau karena beliau yang meriwayatkan gitu. Yani bukan berarti tasyahud Ibnu Mas'ud itu buatan Ibnu Mas'ud. Tapi tasyahud Ibnu Mas'ud dikatakan begitu karena memang Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan bacaan tasyahud ini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahhud. Wa kaffi baina kaffaihi. Dan telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau. Atau wa kaffa ya mungkin di sini. Nah, kaffi. Kama yu'allimani as-surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajariku surat dari Al-Qur'an. Apa bacaannya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini tasyahud yang diriwayatkan. Disebutkan di sini lafaz fa innahu. Ini penjelasan dari Nabi. Idza qala dzalika maka sungguh bila dia mengucapkan hal itu dan mengucapkan bacaan ini asaba kullu 'abdin salihin fis samai wal ard akan mengenai doa itu tadi kullu 'abdin salihin seluruh hamba yang saleh fis samai wal ard baik di langit maupun di bumi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kelanjutannya asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini kelanjutannya. Disebutkan Ibnu Mas'ud setelahnya, wa huwa baina dhahra'naina. Kami mengucapkan itu di saat beliau masih ada pada kami, maksudnya baina dhahra'naina di antara dhahra, mungkin jamak dari dhahr itu. Allah alam, di antara punggung-punggung kami, yakni beliau masih hidup pada masa itu. Falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan assalamu ala nabi. Ini disebutkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi yang di awal tadi, assalamu alayka ayyuhan nabi, kata Ibnu Mas'ud, itu kami baca di saat beliau masih hidup. Assalamualaikum ya Nabi, dengan kaful kita. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata Ibnu Mas'ud, kulna, kami katakan assalamu ala nabi. Ini kami ucapkan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kita bahas ini takliknya, takliqot. Yang pertama as-shalawat. Kata as-shalawat itu, kata Syaikh di sini, ay al-fadhul, ay al-alfaz allati tadullu 'ala as-salami wal mulki wal baqa. Ya lillahi ta'ala. As-shalawat di situ, terkadang salat itu ya salat seperti makna syar'inya, yakni salat seperti biasa kita lakukan. Tapi kalau secara lugah bahasa as-shalat itu kan doa gitu. Disebutkan di sini penjelasannya, as-shalawat maksudnya lafaz-lafaz yang menunjukkan atas keselamatan, kekuasaan serta al-baqa. Al-baqa itu kekekalan. Ya lillahi ta'ala adalah milik Allah ta'ala. Wal shalawatu ay ini at-tahiyyat ya harusnya. Talik itu apa? Kita bantu. Yang pertama talik itu apa? At-tahiyyat. Masalah juga. Nah, ini sepertinya talik untuk at-tahiyyat. Gitu ya. At-tahiyyat itu saja. Ya, ini lafal-lafal yang menunjukkan keselamatan, ya, kekuasaan serta al-baqa. Al-baqa yakni kekekalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Was-shalawat, nah sekarang yang as-shalawat. Ay al-ad'iyah allati yuradu biha ta'zimullahi ta'ala. Atau mungkin belum memang memberi taklik di as-shalawat, tapi yang dimaksud at-tahiyyat dan as-shalawat itu. Penjelasannya untuk at-tahiyyat serta as-shalawat. Jadi lafaz-lafaz menunjukkan keselamatan, kekuasaan serta al-baqa itu adalah arti atau makna at-tahiyyat. At-tahiyyatulillah. Ya lillah itu adalah lillah. Ya betul. Ini untuk at-tahiyyat. Kemudian was-shalawat ay al-adiyah. Shalawat itu adalah doa-doa allati yuradu biha ta'zimullahi ta'ala. Yang diinginkan dengannya pengagungan Allah ta'ala. Huwa mustahiqquha la taliqu bi ahadin siwa. Di mana doa-doa pengagungan itu tadi hanyalah Allah yang berhak mendapatkannya. La taliqu bi ahadin siwa. Tidak layak untuk disematkan. Lainnya tidak layak untuk disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di An-Nihayah Ibnu Al-Athir berarti. Yang kedua atau ibad. Ai ma tala minal kalami wa hasuna an yusna bihi 'ala Allah. Ma tala minal kalam wa thayyibat, itu maksudnya ucapan yang panjang atau pembicaraan yang panjang, wa hasuna an yusna bihi 'ala Allah, dan juga ucapan-ucapan yang memang dengan itu layak atau bagus Allah dipuji dengannya. Duna ma la yaliku bi sifatihi, bukan lafal-lafal yang tidak layak dengan sifat-sifat Allah. mimakanal muluku yuhayyauna bihi. Mimma, ini berarti untuk yang taibat ya, masih taibat. Di mana al-muluk, al-muluk itu raja-raja, yuhayyauna bihi, yang mereka biasa kemudian diucapkan salam baginya. Ini ada di Fathul Bari. Terkadang di sebagian mereka pada masa itu, pada masa zaman muluk gitu ya, ada ucapan-ucapan yang biasa mereka ucapkan saat berjumpa gitu. Ya Khalifah atau Allahu Bakoh misalnya. Di antara ucapan mereka yang ada matur di antara yang sering kita dapatkan adalah atau Allahu Bakoh atau Allahu Bakoah atau Allahu Bakoah, itu semoga Allah memanjangkan umurnya, itu maksudnya. Ya terkadang mereka ditahiyah dengan itu. Nah yang seperti ini itu memang bagi manusia layak, tapi bagi Allah itu tidak layak, karena sifat Allah itu sifat yang kamil. Nah, itu maksudnya at-tayyibat. Assalamu, ya, salam. Maknahu at-ta'widu billah wa taqsinu bihi. At-ta'widu billah, ta'wid itu mendoakan auf, mendoakan perlindungan bagi seseorang dengan nama Allah. Itu namanya ta'wid. Jadi kalau ada sunnah misalnya kayak seperti Nabi SAW mencontohkan bagi kita saat beliau menta'wid, menta'wid Al-Hasan dan Al-Husain, kan mengatakan u'idukuma bikalimatillahi tammah, terus mingkulli syaitani wahammah wa mingkulli ainil lamah. Nah ini kalau kita bacakan pada anak, itu perbuatannya namanya ta'wid ya. Kalau isti'adah, isti'adah itu kita minta perlindungan kepada Allah bagi kita, itu isti'adah. Tapi kalau ta'wid, ini memintakan perlindungan itu kepada Allah bagi orang lain, namanya ta'wid. Nah di sini assalamu itu maksudnya seperti itu disebutkan. Watahsinu bihi juga, yakni hisn itu kan dia benteng gitu. Sama maknanya. Jadi fa inna salama ismun lahu subhanahu. Karena assalam di sini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Takdiruhu, takdirnya kalau seorang mengatakan assalamu alayka, Allahu alayka hafizun wa kafilun. Itu takdirnya. Allah ya akan selalu menjagamu dan menjaminmu. Ya, masya Allah, kalau seseorang dia mengucapkan salam kepada saudaranya, assalamualaikum, assalamualaikum ya fulan, itu maksudnya Allah wa alaika hafizun, ini Allah akan selalu menjagamu, wa kafilun, dan selalu menjaminmu, menjamin kebutuhanmu, menjamin hidayahmu, wa kafilun. Kama yuqalu, sebagaimana kalau dikatakan Allahumma, semoga Allah bersamamu. Ay bil hifdzi wal mu'unati wal lutfi, maksudnya bersamamu dengan penjagaannya, dengan bantuannya, itu Allah akan membantumu, memberikan pertolongan, wal lutf, dan dengan kasih sayangnya, kelemah lembutannya. Insyaallah ya. Wa barakatuh sekarang. Wasmun li kulli khairin fa'idin minhu ta'ala 'ala ad-dawam. Wa barakatuhu itu adalah nama bagi seluruh kebaikan fa'id. Fa'da yafidu, fa'idun itu terkadang digunakan untuk menyebut apa? Banjir kan. Jadi mengalirnya kebaikan itu sama seperti ibaratnya seperti banjir saking banyaknya. Makanya dikatakan li kulli khairin fa'idin. Dikuli khairin fa'idin, nama bagi seluruh kebaikan yang tercurah gitu ya, banyak. Minhu ta'ala ala dawam, darinya ta'ala yang maha tinggi ala dawam dan terus menerus. Berarti ucapan salam ini doa yang sangat bagus sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan apa? Assalamu ismun min asma'illah wada'ahu fil ardi fa'akshuhu bainakum. Assalamu, kata Nabi SAW, assalam ismun min asma'illah, itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Wada'ahu fil ardi, yang dimana Allah letakkan di muka bumi. Fa'akshuhu bainakum, akshuhu bainakum ifsya, yakni tebarkan di antara kalian, tebarkan salam itu di antara kalian. Nah, satu faedah dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mana ifsya'u as-salam di situ bukan berarti kalau kita masuk ke halaqah kemudian diucapkan satu persatu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan seperti itu. Mana ifsya'u salam itu adalah ketika masuk ke satu halaqah banyak orang, kita langsung ucapkan sekali, tebarkan untuk mereka assalamualaikum warahmatullahi itu. Jadi bukan maksudnya satu persatu orangnya diucapkan salam ala hidayah, bukan begitu. Tasuhu benar. Dan perasa singgung mungkin. Hatta misalnya kita enggak kenal itu orang, tapi kita tahu dari ciri-cirinya ini muslim ini. Itu ya. Ucapkan salam kepadanya. Kalau sampai tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal, ya, maka itu salah satu dari tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah assalamu alal ma'rifah. Di antara tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, min asyrat sa'ah, dari syarat, syarat itu alamah. Min asyratis sa'ah assalamu alal ma'rifah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah salam hanya kepada ma'rifah, maksudnya yang dia kenal saja. Gitu. Atau dia kelihatan pakai ya, pakai koko, pakai sarung, pakai peci gitu. Kadang bawa sajadah keluar dari masjid. Apasan kita jalan kaki karena enggak kenal enggak salam. Ini bukan adab yang baik bagi seorang muslim. Ucapkan salam. Tebarkan salam itu di antara kalian. Baik. Ta'liq selanjutnya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, wa ibnu Abi Syaibah, juga Ibnu Abi Syaibah di musnadnya, wa Sarraj, wa Abu Ya'la fi musnadi, Abu Ya'la dalam musnadnya, wa huwa mukharrajun fil Irwa. Ini ada, atau bisa lihat ya takhrisnya di dalam Al-Irwa, nomor hadis 321. Kita ada itu di maktabah Irwa'ul Ghalil. Jadi kalau beliau bilang Al-Irwa, itu Irwa'ul Ghalil fi takhriji manaris sabil. Manarus sabil itu matan fikih itu singkatan Hambali, terkenal yang kemudian ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu yang akhirnya kata Syekh, qultu wa qawlu Ibnu Mas'udin, aku katakan, kata beliau, ucapan Ibnu Mas'ud, qulna assalamu ala nabi, kami mengucapkan assalamu ala nabi, yakni ketika nabi sudah meninggal ya, para sahabat itu mengatakan assalamu ala nabi itu, yakni anna sahabat radhiyallahu anhum kanu yaquluna assalamu alayka ayuhan nabi fit tashahud wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Maksud Ibnu Mas'ud adalah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu pakai ka ketika tasyahud dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falamma mata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, adalu an dzalika, mereka kemudian tidak menggunakan lafaz itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan assalamu ala nabiyyi, assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ya nabi. Kalau dikatakan apakah seperti ini berarti mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti berarti mengganti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah jangan-jangan Ibnu Mas'ud tadi mengatakan kulna itu nahnu itu untuk takzim? Berarti itu pendapat pribadi Ibnu Mas'ud, maaf ya. Nanya untuk takzim saja. Al-ma'adhim nafsah. Kita lihat. Kata beliau selanjutnya, kata Malik, wala budda an yakuna dzalika bi tauqifin minhu sallallahu alaihi wasallam. Mestinya, gitu ya. Mestinya hal itu ada ajaran atau ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat enggak hanya satu. Mestinya ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka mengucapkan seperti itu? Wa yu'ayyiduhu. Sekarang apakah kalau itu pendapat pribadi Ibnu Mas'ud, tidak ada sahabat yang lain? Wa yu'ayyiduhu, dikuatkan bahwa anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalik. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pun juga mengajarkan yang sama. Jadi bukan hanya Ibnu Mas'ud. Aisyah radhiyallahu anha juga mengajarkan yang sama. Assalamualaikum Nabi. Kanat tu'allimuhum at-tasyahhuda fi shalah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu mengajari mereka tasyahud dalam sholat, yang diajarkan lafadznya assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika. Itu rawahu as-Sarraj fi musnadih wal mukhlas fil fawaid, dengan dua sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Masih di ta'liq ini. Qala al-Hafiz rahimahullah ta'ala, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, hadhihi ziyadatu dhahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ya nabi kafil khitab fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan ini yakni tambahan dari lafadz yang dimaksud tadi ya. Itu kita ucapkan ketika Nabi masih hidup di antara kami, itu kata Nabi maksudkan. Ketika Nabi meninggal kami mengucapkan assalamu ala nabi. Nah, tambahan ini kata Al-Hafidz, mereka mengucapkannya para sahabat assalamu alika ya nabi dengan kaful khitab, dengan ka ini untuk anta, ketika Nabi masih hidup. Falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakul khitaba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, taroku dengan wawul jamaah ya. Berarti memang juga boleh memahami ini para sahabat meninggalkan kaful khitab tadi, wadzakaru bilafdzil ghaibah, kemudian menyebutnya dengan lafaz ghaibah tuhwa tadi, assalamu ala nabi itu. Fasawru yaquluna assalamu ala nabi, sehingga mereka mengucapkan setelah Nabi meninggal assalamu ala nabi. Wa qala fi mawdhi'in akhar, juga Al-Hafidz berkata di pembahasan yang lain, maksudnya di hadis yang lain, qala subki fi syarh al-minhaj, kata as-subki dalam syarah al-minhaj, ba'da an dzakara hadhi riwayata min indi abi awana wahdah, setelah menyebutkan riwayat dari Abu Awana saja, kata as-subki in shahha hadza an as-sahabah, ini kalau memang sahih dari sahabat. Dalla ala anna al-khitaba fi salami ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu wajib. Menunjukkan bahwa al-khitab assalamu alayka itu, jadi mengucapkan alayka itu tidaklah wajib. Fa yuqal assalamu ala an-nabi. Kemudian diucapkan assalamu ala an-nabi. Begitu. Qul qad shahha. Qad shahha bila raib, kata Syalbani, benar-benar sudah sahih bila raib itu dengan tanpa keraguan. Yani disebut dari ke sahih Bukhari, karena riwayat itu ada di sahih Bukhari, mau gimana lagi. Wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan, bahkan aku mendapati pula mutabi' yang kuat. Mendapatkan mutabi' yakni penguat itu ya. Ada Said, ada mutabi kan? Nah. Kalau Syahid apa? Belum. saya yang akan keluar dikeluarkan dengan riwayat berilah buat dari luar. Ya, Nasir. Apa saya? Ya. Apa saya? Dari sahabat yang? Dari sahabat yang? Tidak sama, sih berbeda. Kalau syahid itu dari sahabat yang berbeda. Kalau mutabi dari sahabat yang sama begitu. Atau mutabi itu maksudnya penguatnya adalah di bawah sahabat tobaqohnya. Ya, dari penguat lain, jalan lain, tapi yang di bawah sahabat. Itu namanya mutabi. Nah, beliau dapati yang mutabi yang kuat pula. Qala Abdul Razzaq, kata Abdul Razzaq. Musannani berarti musannaf ya. Akhbaroni Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj memberikan kabar kepadaku. Akhbaroni Atok. Atok memberikan kabar kepadaku. Anna sahabataka no yakulun. Wan Nabi SAW hai. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Kata Atok. Ya. Rahimahullah. Toh sahabat. Dulu mengucapkan di saat Nabi masih hidup. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Falam mama taqalu, ketika Nabi sudah meninggal mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Itu mengatakan para sahabat. Wa hadza isnadun sahih. Ini sanad yang sahih. Wa amma ma rawa Sa'id bin Mansur min tariqi Abi Ubaidah Ibni Abdullah Ibni Mas'ud an abihi. Adapun apa yang diuraikan oleh Sa'id bin Mansur dari jalan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, berarti Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi SAW allamahum at-tasyahudah. Bahwa Nabi SAW mengajar mereka tasyahud, kemudian menyebutkannya. Qala, maka rawi mengatakan faqala Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengomentari, innama kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi id kana hayyan. Kata Ibnu Abbas ya, sesungguhnya kita dulu kan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi saat Nabi masih hidup. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud menjawab hakadha 'allamana wa hakadha na'lamu. Demikianlah allamana yang Nabi mengajari kita, wa hakadha na'lamu, dan seperti ini yang kami ketahui. Fadhahirun anna Ibnu Abbasin qalahu bahtan. Secara zahirnya Ibnu Abbas itu mengucapkan hal tersebut karena untuk membahas saja. Wa anna Ibnu Mas'ud lam yarji ilaihi, dan Ibnu Mas'ud itu tidaklah rujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Itu hakadha 'allamana, hakadha 'allamna, atau mungkin hakadha 'alimna. Ada syakal enggak di tambahan dong, enggak ada ya. Insyaallah hakadha 'allamana. Ya, demikian yang Nabi ajarkan kepada kita. Bahwa kata anak-anak, dan demikianlah yang kami ketahui, yakni assalamu ala nabi ketika beliau sudah meninggal. Lakin riwayat Abi Ma'mar as-sah, tetapi riwayatnya Abu Ma'mar itu lebih sahih, yakni riwayat Al-Bukhari, maksudnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Lianna Aba Ubaidah lam yasma' min abi. Nah, ini antum perlu ketahui ta'liknya Ibnu Abbas ini kan tadi dari jalan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Disebut Abu Ubaidah ini tidak mendengar hadis dari bapaknya. Walisnadu ilaihi ma'adzarika dhaif. Ditambah lagi sanad kepada Abu Ubaidah ini dhaif. Nah, intaha kalam Al-Hafidz. Berakhir ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, bahkan Syarif juga di sini banyak dari kalangan ulama ya ahli tahqiq yang menukil Ya, ucapan Al-Hafid ini seperti Al-Qastolani, Al-Zarqani, ini surah ya, para pensyarah kitab hadis ini. Wal-Laknawi, Abul Hasanat, Al-Laknawi. Al-Laknawi ini Hanafi, insya Allah. Wa gharihim, dan yang selainnya, Fartadawhu, mereka setuju dengannya. Walam yata'aqqabuhu bisyai, dan mereka tidak mengomentarinya sedikit pun. Walil ba'fi ma'adhar kata timah dakarta fil asli. Ada pelengkap pembahasan ini yang aku sebutkan di aslu sifatus sholat. Kalau aku punya itu silakan dibaca. Ada di muka dimana juga insyaallah, berarti ya halaman 18 sampai 25. Ya betul, kitab ini di muka dimana juga ada. Tasyahud Ibni Abbas. Yang kedua adalah tasyahudnya Ibnu Abbas. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Mirip dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Adalah Rasulullah SAW itu mengajari kami tasyahud ya, sebagaimana mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqul, Nabi SAW mengucapkan, attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Itu. Ini takdirnya itu ada wawu yang dihilangkan, di sini disebut ta'liq begitu. Dan itu dikatakan ma'ruf dalam lughah. Jadi at-tahiyyatu itu wal mubarakat was sholawat wat thayyibat. Takdirnya seperti itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa fi riwayah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua-duanya warid, artinya yang pembahasan assalamu alayka atau assalamu ala nabi itu artinya adalah yang memakai assalamu ala nabi pun juga tidak diingkari. Karena itu adalah pemahaman sahabat, bahkan juga tidak hanya satu sahabat, tidak hanya satu sahabat saja, bahkan beberapa sahabat yang diriwayatkan di situ sahabat. Kalau tetap masih mau menggunakan assalamu alaika ya nabi, maka memang seperti itu yang diajarkan awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menggunakan assalamu ala nabi, maka memang itu yang dipahami oleh beberapa sahabat tadi atau banyak sahabat tadi. Nah, kata wallahu a'lamu bishawab, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.